Lukas, Hondongam, Annam. Pisa waktu ilan nalu kata hoam, umpak tangai belak gandum puang Yesus sola pasikulana. Masa siap melau, na pasindusiannya pasikulana muala gandum, anana puhi di kudikna manena andi. Waktu itu atau, des sanakana kata ilang kekalibuan na parisi, mekuta nanawa. Akan nontek kaya indo pelahangan ilam piadasam, umpogau talamalanna di kahelan allo kato hoam. Na timba pung Yesus nawa. Tak pakak tiko denumbata diona pak pogau sanna Daud sola pentuhu na watu na anna tadeai. Watu eta to'o, ek bak Daud tama bahung kapen nombaam, anna muala indo hoti puha di pehu malasam, anna na andei, manina ben ni duka lako pentuhu na, moi keladaan gantiasando malam wandei. Manena wapole puang Yesus. Kau hia anak mentolino, puana allo kato hoam. Pisa waktu, lambi oon na allo kato hoam. Ia tamang pak sambajangan na to Yahudi puang Yesus mak pak guhu. Ilan ito pak sambajangan, dem mesa tau mate lima kanan na. Waktu eta to'o, dia duka he sanagana katulat tak bepondongan na Musa, anna tuilang kekalibuan na parisi, melo umpengan tuntunga subek puang Yesus. Ya sikana polo mataleum akanawa. Umba kita kumpak bono to masaki lanalo kato huam, anna mala den di pak baluk bi. Sapo naisan puang Yesus pikihan na, ia mak kadal lakuin do to mate liman na nawa. Maiko, anna kek dek koi tainde. Ya kek dek sihan duka, anna laku yolo na tabuda. Mane mekutane puang Yesus laku tabuda nawa. Del laku pekutanaam. Umbanna lasi tuhu piadasan dipugau kilannya lo kato hoam, kamapian daka, kakadakian daka. Lompesakai haki kasolata, la dipatei haka. Napaleleasa miolo laumatan nendo tabuda, mane makka delakuin do tomate limanna nawa. Aka i limammu. Ya maka unduka limanna, ya tappa bono etasiaham. Sanyin mealia limuitai, lambi sifat tujuh-tujuh nawa. Akah yala dipogau saninde tau. Puha ya to'o, langan minta nete puang Yesus, aku lamak sambajan. Ya woi, nape sabenyi mak sambajan langan puang ala ta'ala. Tapa nama siya, untambain ninggan na pasikulanna, anna napilai 12 lamendadi suhona. Inden ya sangasanganna. Simon sinuantui puang Yesus Petrus, Andreas sinduk na Simon, Yakobus anna Yohanes, Filipus anna Bartolomeus, Matius anna Thomas, Yakobus anna na Alfeus, Simon tuilang kakalibuan na Selot, Yudas anna na Yakobus, anna Yudas Iskariot, indo to laumbalu puang Yesus. Buha ya to'o, mak pasulen puang Yesus sola suho na yabomai indo tanete, ludokko tipahan tena. Sule dokko, ulambe umbuda pasikolan na mahempun na nabuda tau senga na pasola to butu deo may lembana Yudea anno to yabo may Yerusalem anna to butu deo may kota Tiro sola kota Sidon to basin deo bihil lebo. Suliasan nindo tau akamelo umpenyi pepakguan na puang Yesus anna lang napabunosan ningkan na sakin na. Susito ito na pentamay setan sule duka anna napabunoy. Sangin na pialalan na ang namalay muanti puang Yesus akade ang kakwasaan mesubo nilang may kalena umpabonoy. Yan na palele laumata indo inggan na pasikulan na ang namakaday nawa. Kihong ko ang namaupa inggan na kuwa tomase-mase, akay ko na to'o, menda din numak na puang ala ta'ala ilang kapahintaan na. Kihong ko ang namaupa inggan na kuwa to tadeak temo, akay ko na to'o tola dipadeak. Kehong ko anna maupa inggan na kuat to sumah hotemo, akala na pesulle petawa. Kehong ko anna maupa inggan na kuat to dikabasi, tak ditahima, disangai bebe tau kadake, anna dikahidi akaun tuhu ek to disangai anak mentolino. Aka susisian duka yolona, puda nabi nadaha nene to napo nene tong kabasi kuat temo. Dadi, lakasi manda kuat, anna tilala kenalambi kuat kahakahaya to'o, akalana beng kuak puang ala ta'ala manak kasalle ya bosuhuga. Sapolo lambik kuak iko katilakaan ningganna kuak tomakaka temo, akau sikdimu kuak iko kamasan nangam. Lau lambik kuak iko katilakaan ningganna kuak todeak temo, akalana pesulle katadeasam. Lau lambi ko iko katilakaan ninggan na kuat tometawa temo, akala na pesulle pi di penawa an nawai mata. Lau lambi ko iko katilakaan ninggan na kuat tona puji ninggan na hupatau temo, akasusin to duka yolona, ninggan na tau to sangai kale na nabi, na puji duka nene to na ponene, ninggan na indo tom puji kuat temo. Sapo iko iko inde to hingi tulak ku temo, ku pokadang kuat kuwa, kamasai kuat balimu, pak pogok mapia kuat lako tong kabasi kuat. Pelawan ni tambak tong tado kuat, pak sambajangan ni tomak pogok kadake tamakalemu. Maka na tampilin tau papomu sabali, bempo lepi sabalinna. Anna maka den tau muala jubamu, bempo lepi duka bajummu. Anna maka na pelau tau waka akamu, benni. Maka na ala bebe tau waka akamu, damon tong pelawi sule. Yai tong puhela na pogosang kosolamu, yan to duka lompogau lako solamu. Maka anggan tong kamasei ko laung kamasei, ya tak del lalanna la dibalak yang ko hesomu. Akamu ito kadake gau siung kamasei toi duka tong kamasei. Anna maka anggah ito mak pogau mapia ta makalemu laung pak gau mapiai, ya tak del lalanna la dibalak yang ko hesomu. Akamu ito mak dosa si mak pogau susi duka. Anna maka la anggan to nabe laung balai sule laung pahabei doikmu, ya tak de lalanna la dibalak yang ko hesomu. Akain do duka to kadake gau, siumpah habe ihitia duka padanna to kadake gau, akan nahannu ala na bala isule. Sapo iko, pahalu kuak laung kamasei balimmu, anamak pogok mapia tamakalena. Lomben nak peh habesam, anatau nak loh hannu ang bala inna. Aka kesusi i, tak dempada sakasal liak sahomu, analamen dadi ko anak na puang ala ta'ala Tuhan dammatande. Aka puang ala ta'ala, mapia penawaliu ya lako to ta untilalai pak PBM, analako to kadake gau. Umba susian bemu ya wasuhuga mak kamase, la susing kok to duka pahalu mak kamase. Anna mane nawa? Daun pasala padammu hupatau, dana na pasala ko duka puang ala ta'ala. Daun pasala padammu hupatau, dana di pasala ko duka. Ampunni ko padammu, anna mala diampunni ko duka. Pak pebengko lako solamu, anna dibengko duka. Anna indo dibengko, mala dipasih hapam baha dituntunni pegantam, anna dihoda sampe lempam pole. Aka indo pegantan numpake lako solamu, ia sian duka dipakeangko. Puhai, ya mala mesa pehapangan nawa. Maka tobuta lantette tobuta, tak malah talabas si meto bedok ko gahoe. Mesa pas sikola, tak ti alamatan de puhai anala tuang guhunna. Sabok maka tamma mesa pas sikola, ya si padam mi tuang guhunna. Akan na lamuita lekok ko butanna solamu pada tahu buk kaju, anna tak koi kolaf si dim butammu pada tala kaju lam matammu. Maakan ya susi lamala muangko solamu, maiko solaku, anna kualayang kuitin tahu buk kaju lam matammu, moy kelada apa di kota lakaju lam matamu tak usik dim. O tomak dua tambu. Alak yolo indu butamu pada talakaju, anna malah masyak penenekmu, mulai yang butan nasolamu pada nennu. Puhu ayah to'o, untulak puleo om mesa pihapangan puang Yesus nawa. Tak tiada yang kaju mapia laung kembua ambua kadake, batuhaka kaju kadake laung kembua ambua mapia. Akasi mesa-mesa kaju, diisan ditandai ke di itam buana. Anna tak piden tau lang pupuk bu ara yang umai kaju bahani, batu haka bu anggur di umai balambane. Susin to duka lako hupa tau. Lako to mapia gau, manasa anna mapia sian tia duka pesuungan pudukna, aka mapia ilan nunak penawanna. Sapok lako to kadake gau, manasa anna kadaki pesuungan pudukna, aka kadaki ilan nunak penawanna. Aka yai to tian nailan nunak penawa, ya sian to duka mesuun dio pudu. Akan na simpak wawa bebe yak dio pudukmu, o dewa tangku, o dewa tangku. Moi kelada tak sian na untuhu i indo tulakku. Peha pangan na kala dipasusian indo to sule umpe lambi ya, anna na pehengi i pahentaku sola na palako. Pehengi anna ku tulasang kuak. Den tau umpake dek banua. Indo tahu nabok bak dokko na pelambi i batu ampam, mane na pokko i batu longkahin na dio. Tapa na sule wai buda untak du indo banua, ia tak malah hingga aka dipake dek ya wona batu ampam. Sapok menna-menna hingga ganda-ganda kadangku, anna ta ina pelan tambu dapa ke yalana ke doam, tau ya to dipasih hapan niya tompake dek banuanna ya woli tak maluna. Tapa nasule woi buda untak duindo banua, ya tapa hingga, anna ta undipuhyakanna.